Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين. Pendengar Radio Indah yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Isratun Nisa, yakni pergaulan suami dan istri dan adab-adabnya secara sunnah nabawiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Isratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i, yaitu bab mula'abatul rajul zaujatahu. Bab seorang suami bermain-main dengan istrinya. Dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah riwayat yang pertama dalam bab ini. Qala akhbarana Qutaybah ibn Sa'id qala amba'na Hammad an Amr an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ فقلت لا بل ثيبا. قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ حديث يعني بواكنا له إمام النسائي dalam bab ini, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Dan juga dibawakan oleh Tirmidzi dan lain-lainnya. Rahimahumullahu ajma'in. Disebutkan oleh An-Nasa'i dengan sanadnya sampai kepada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku menikah. Dan kemudian aku mendatangi Nabi atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, tazawwajta ya Jabir, apakah engkau telah menikah wahai Jabir? Aku jawab, na'am, iya, aku sudah menikah. Bikrun am thayyib, apakah perawan atau janda? Faqultu la bal thayyiba, kata Jabir, aku menjawab, tidak ya Rasulullah. Aku tidak menikahi perawan, aku menikahi janda. Qala fahala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Tidakkah sebaiknya engkau menikahi perawan? Engkau bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Ikhwani fillah a'azakumullah. Demikian dibawakan oleh Imam An-Nasa'i potongan hadisnya. Karena beliau hanya menginginkan asyahid, menginginkan pembuktian pada bab ini, yaitu kalimat hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Tidakkah sebaiknya perawan, engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Kalimat tula'ibuha wa tula'ibuk menunjukkan bahwa seorang suami dan istri tidak mengapa, bahkan dianjurkan untuk ada senda gurau, ada main-main. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud oleh An-Nasa'i rahimahullah. Adapun kisahnya lebih lengkap dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beberapa riwayat-riwayat. Pertama disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, tentunya dengan sanadnya sampai kepada beliau. Tazawajtu mra'atan faqala li Rasulullah sallam, aku pernah menikahi seorang wanita dan kemudian Rasulullah sallam bersabda kepadaku, hala tazawajt, tidakkah engkau menikah? Qultu na'am, aku sudah menikah. Qala abikran am thayyib, apakah perawan atau janda. Qultu thayyiba, aku katakan thayyib. Fa aina anta min al-adara wa li'abiha. Di dalam lafaz ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, fa aina anta min al-adara wa li'abiha. Di mana engkau dengan perawan-perawan pingitan dan permainan-permainannya? Yani bermain-main dengan mereka. Dibaca dalam riwayat li'abuha atau li'abiha, dan juga dibaca dengan lu'abuha atau lu'abiha. Kalau li'abiha adalah permainan atau main-main dengan mereka, karena demikianlah biasanya kalau masih perawan, masih apa kata orang, lucu ya, masih bisa begini dan begitu, dalam keadaan mereka masih polos, tidak mengerti apa-apa. Barakallahu fikum. Tetapi ada juga riwayat membacanya dengan lu'abuha. Lu'ab adalah air liurnya. Barakallahu fikum. Ini lafad dalam lafad Muslim. Selanjutnya, dalam lafad ini, qala Syu'bah, berkata Syu'bah, fadakartu li'Amr ibn Dinar. Aku sampaikan kepada Amr ibn Dinar riwayat ini. Faqala qad sami'tuhu min Jabir. Kata Amr bin Dinar, aku mendengar sendiri dari Jabir. Dan kemudian dia berkata, fahala jariyatan, bahwa Nabi mengatakan, tidakkah sebaiknya engkau menikahi perawan, engkau bisa main-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu. Ikhwan ibn na'azakumullah, pada lafad yang berikutnya dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Abdullah atau Jabir bin Abdullah menjawab alasannya, mengapa memilih janda. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika meninggal bapakku, beliau meninggalkan sekian banyak perempuan atau sekian banyak anak-anak perempuan, yang berarti saudari-saudari Jabir bin Abdullah. Maka aku tidak menginginkan untuk mencari istri yang seperti mereka. Artinya beliau bertanggung jawab untuk mengurusin adik-adiknya, gadis-gadis perempuan semuanya. Kalau aku menikahi gadis, berarti bertambah satu gadisnya. Maka aku ya Rasulullah mencari yang bisa mengurusi mereka. Disebutkan lafadznya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim, kata beliau, kata Jabir bin Abdullah, inna Abdullah halak, kesungguhnya Abdullah bapakku meninggal, wa taraka tis'a banat, meninggalkan 9 perempuan, atau dalam riwayat sab'a banat, 7 perempuan. Wa inni karitu an atihinna au ajihunna bimislihinna, dan aku tidak suka kalau aku mendatangkan satu wanita yang sama dengan mereka, seumur dengan mereka. Fa ahbabtu an aji'a bimra'atin taqumu 'alayhin, maka aku berkeinginan untuk mendatangkan seorang wanita yang bisa mengurusi mereka. Wa tuslihuhunna, bisa mengatur mereka, bisa menyisir mereka dalam riwayat lain, bisa memberikan hajat-hajat mereka. Maka Nabi pun memaklumi alasan tersebut dan berkata, fabarakallahu lak, kalau gitu semoga Allah berkahi. Au qala li khaira, atau kata Jabir, beliau berkata khairan, khairan insyaallah, yani baik, itu adalah bagus. Atau dalam lafaz-lafaz lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW setuju dengan kalimat engkau benar, engkau benar, yani engkau benar menikahi janda karena engkau bertanggung jawab untuk mengurusi adik-adikmu perempuan-perempuan yang banyak, maka engkau mencari ibu mereka. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia lebih memikirkan saudari-saudarinya daripada dirinya. Kalau dirinya, mungkin sebagaimana umumnya mereka, para laki-laki, dan Rasulullah SAW menyatakan hala bikran, tidak akan sebaiknya bikran, jangan menikahi janda. Tetapi karena memikirkan saudari-saudarinya, dia mencari ibu mereka, mencari yang janda. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kisah yang lebih lengkap, dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. disebutkan dengan rinci dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, kharajtu ma'a Rasulullah sallam fi ghuzatin atau fi ghazatin, kata Jabir, aku keluar bersama Nabi dalam satu peperangan. Fa'abta'a bi jamali, kemudian untaku sangat lambat berjalan sehingga aku tertinggal jauh di belakang. Fa'ata 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Jabir, qultu na'am, qala ma sya'nuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut melambatkan kendaraannya dan menemui aku, kemudian bertanya, ya Jabir. Aku katakan, ya, ya Rasulullah. Ma sya'nuk, ada apa denganmu? Qultu abta'a bi jamali, sesungguhnya untaku ini ya Rasulullah sangat lamban berjalan, lemah. Fatakhallaftu, akhirnya aku tertinggal jauh. Fanazala fahajanahu bimihjanihi thumma qala rkab, maka Nabi pun mengajak turun dari untanya, kemudian Nabi berbuat sesuatu pada untanya Jabir dengan tongkatnya, kemudian setelah itu berkata, irkab, naiklah. Subhanallah, kata Jabir, ketika aku naik, falaqad ra'aytuni akuffuhu an Rasulillah SAW, dan aku lihat diriku di atas untaku bisa mengimbangi untanya Rasulullah SAW. Ini unta yang tadi lemah menjadi bagus dan semangat kembali. Faqala, maka Nabi saat itulah bertanya kepada Jabir, diajak ngobrol Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini sengaja saya bawakan lengkap karena di dalamnya sangat banyak hikmah, sangat banyak pelajaran yang penting, khususnya akhlak Rasulullah SAW. Beliau melihat Jabir tertinggal, didekati dan ditanya, ada apa? Itu sudah akhlak yang sangat luhur. Di samping beliau kemudian membantunya agar unta tadi kembali semangat. Yang ketiga, Rasulullah SAW ngajak ngobrol Jabir yang tadinya sendiri yang tertinggal. Diajak ngobrol berdua, atazawwaj, apakah aku sudah menikah? Qultu na'am, sudah ya Rasulullah, aku sudah menikah. Apakah perawan atau janda? Janda ya Rasulullah. Kenapa janda? Kenapa enggak perawan? Dia bisa bermain-main dengan kamu dan kamu bisa bermain-main dengan dia. Qultu, aku katakan, inna li akhawat, ya Rasulullah, aku memiliki saudari-saudari yang banyak. Fa'ahbabtu an atazawwaj imra'atan tajma'uhunna wa tamshiquhunna wa taqumu 'alayhinna, ya Rasulullah, aku memiliki saudari-saudari yang banyak, adik-adik perempuan yang banyak, maka aku suka untuk menikahi perempuan yang bisa mengumpulkan mereka, bisa menyisir rambut-rambut mereka, bisa mengurusi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini potongan hadis yang dibawakan tadi oleh Imam An-Nawawi, Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Masih ada kelanjutan kisahnya. Ama innaka qadimun fa idza qadimta fal kayis al kayis. Nabi SAW menyatakan kepada Jabir, nanti engkau akan sampai ke sana, yakni ke rumah istrimu. Jangan lupa, ketika sampai, al kayis al kayis. Kata para ulama, al kayis adalah al jima. Dan ini menunjukkan sunnahnya jima sepulang safar. Artinya sang istri menyambut suaminya dan kemudian memberikan sesuatu kepada suaminya, sebagaimana suaminya juga melampiaskan kerinduannya kepada istrinya, dan itu adalah keindahan rumah tangga. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada lagi pelajaran penting dalam kisah yang sama, dalam kisah ini. Al-Kais al-Kais tadi ternyata diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah berkata kepada Jabir, sebentar, jangan langsung ke rumah, tunggulah di sini di masjid setelah salat dua rakaat, menunggu sampai selesai salat isya. Apa alasannya? Kata Rasulullah SAW, tunggulah, biarkan mereka bersisir, biarkan mereka para wanita menyisir rambut mereka, dan biarkan mereka mencukur bulu kemaluan mereka, biarkan mereka berhias. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena tentunya masa-masa saat itu tidak ada alat-alat telekomunikasi. Saya datang jam sekian, tidak bisa. sehingga ketika mereka datang wujudnya masuk dalam kota, baru para wanita tahu bahwa pasukan telah datang atau rombongan Rasulullah SAW telah datang. Baru mereka paham. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sunnah untuk sholat masjid 2 rakaat dan kemudian menunggu setelah isya, baru kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi selanjutnya, maka nanti ketika kau pulang jangan lupa al-kayis al-kayis. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih belum selesai kisah ini yang mengandung begitu banyak pelajaran-pelajaran adab dan akhlak. Nabi berkata kepada Jabir, "Ya Jabir, atabi'a jamalak? Apakah kau mau menjual untamu?" Qultu na'am, kata Jabir, "Iya ya Rasulullah, aku mau jual untaku ini." Karena dia merasa untanya lemah, sudah tua, sudah renta, tidak bisa dipacu ila akhirnya. Maka Nabi mengatakan, "Nanti ketika datang aku akan beli untamu." Fasyarahu minni biuqiyah. Rasulullah SAW menawarnya 1 uqiyah. 1 uqiyah, 1 tongkah emas. Wallahu ta'ala alam. Thumma qadima Rasulullah SAW muqadimtu bil ghada. Maka pagi harinya, aku datang ke masjid membawa untaku. Dan aku menemui Rasulullah SAW di masjid. Bukan di dalam masjid, tapi di depan masjid. Kemudian Nabi berkata, "Al-an hina qadimt," sekarang setelah kamu datang. "Qultu na'am ya Rasulullah." "Qala fada' jamalaka wadkhul fa salli raq'atain." Tinggalkan untamu di sini, masuklah ke masjid dulu, salat 2 rakaat, baru kembali ke sini. Maka aku pun masuk ke masjid, aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar menemui Rasulullah SAW kembali. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, memerintahkan untuk menimbangkan 1 uqiyah emas. Fawazana li Bilal. Maka Bilal pun menakarnya atau menimbangnya dengan arjah fil mizan. Arjah artinya timbangan yang hangat dalam bahasa kita gitu ya. Timbangan hangat. Maksudnya dilebihin sedikit. Qala fantalaqtu. Maka aku pun meninggalkan Rasulullah SAW dengan membawa 1 uqiyah. Dari pembayaran unta tadi. Falamma wallaitu, ketika aku berpaling, yakni berjalan menuju rumahku, tiba-tiba aku dipanggil kembali. Ud'u li Jabiran, kata Nabi, panggil Jabir. Fadu'itu, maka aku dipanggil dan aku berkata dalam hatiku, sekarang pasti unta itu akan dikembalikan kepadaku. Memang unta itu sesuatu yang paling aku tidak sukai, begini begini begini. Dia menduga kalau Rasulullah SAW tidak jadi beli, pasti dikembalikan. Karena memang unta itu, abghadu ilayya minhu, sungguh tidak ada yang paling aku benci kecuali unta itu. Ternyata ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW, bukan mau dikembalikan atau tidak jadi beli, tetapi dihadiahkan kepada Jabir. Khud jamalaka walaka samanu. Ambil untamu dan juga uangmu. Khamilina azak, melihat adabnya Rasulullah SAW. Yang tadinya Jabir menganggap untanya begini dan begitu, yang dia sudah jengkel dengan untanya, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya untuk menghargai untanya, bahwa untanya itu bernilai 1 uqiyah. Engkau mendapatkan 1 uqiyah karena untamu, karena sebab, karena sebab untamu tadi. Demikian pula ketika Rasulullah SAW di perjalanan memperbaiki untanya sehingga berjalan semangat kembali biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah SWT, maka untanya dengan doa Rasulullah SAW menjadi lebih baik, lebih semangat, dan juga memiliki nilai 1 uqiyah, dan juga Jabir mendapatkan keuntungan dan tidak hilang untanya. Barakallahu fikum. Walaupun ini memang tidak berkait dengan perkara yang sedang kita bahas tentang rumah tangga, tetapi ini adalah betul-betul adab yang luhur, akhlak yang tinggi, sebagaimana Allah katakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau memang di atas akhlak yang luhur, kata Allah. Ala khuluqin 'adzim. Ikhwan ibn na'azakumullah, dari kisah Jabir ini kita mendapatkan faedah-faedah yang berkait dengan pembahasan tentang pernikahan. Pertama, fadilatu tazawujil abkar. Dianjurkannya menikahi perawan-perawan. Sebagaimana ucapan Rasulullah pada Jabir, hala bikran. Tidakkah sebaiknya bikran? Yang kedua, fihi mula'abatul rajul imra'atahu. Pelajaran kedua, bahwa seorang suami semestinya untuk bergaul dengan baik pada istrinya dan bermain-main dengan istrinya. Disebutkan di antara makna mula'abah adalah mula'atafatuhu laha wa mudahakatuha wa husnul isyrah. Bermain-main dengannya adalah bersikap dengan baik pada mereka, pada istrinya, membuat dia tertawa, membuat dia tersenyum, mempergauli dengan baik. Ya, ini dengan perbicaraan-pembicaraan yang membuat dia senang, itu mula'abah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, su'alul imam wal kabir ashabahu an umurihim. Yang ketiga juga kita dapatkan pelajaran dari kisah ini, bahwa seorang imam, seorang yang dibesarkan, ustadz misalnya, atau syekh, atau pemimpin, sepantasnya dia bertanya kepada orang-orang di bawahnya, apa kabarnya, apakah kamu sudah menikah, berapa anakmu, jangan acuh, jangan cuek. Tanyakan pada mereka ahwal, keadaan-keadaan mereka. Kalau kamu mendengar mereka sudah menikah beberapa lama, sepantasnya untuk ditanya, gimana, sudah punya anak? Kalau sudah terlalu lama, tanya anaknya berapa? Atau kalau belum menikah, tanya apakah kau sudah menikah? Kalau sudah, doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Ini adab seorang pemimpin atau seorang yang dibesarkan, seorang tokoh atau ustadz dan sejenisnya kepada orang-orang yang di bawahnya. Ini termasuk tawadhu. Tawadhu, yakni orang yang tidak sombong, menanyakan pada mereka keadaan-keadaan mereka. Yang keempat, kita dapatkan pula dari hadis yang sama ini, dari kisah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang keutamaan Jabir. Yang keempat, keutamaan Jabir ibn Abdullah wa itharuhu maslahatu akhawatihi ala haddi nafsihi. Bahwasanya beliau, di antara keutamaannya adalah lebih mementingkan saudari-saudarinya daripada dirinya sendiri. Dia tidak mencari sesuai dengan selera dirinya, tetapi dia mencari apa yang akan baik buat saudari-saudarinya. Yang kelima, fihi du'a liman fa'ala khaira. Pelajaran penting juga, doa untuk orang yang telah melakukan kebaikan. Di antaranya adalah pernikahan. Hal tazawwajta, apakah kau sudah menikah? Kalau dijawab, iya, aku sudah nikah kemarin, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, doakan kebaikan. Barakallahu lak. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Jabir ibn Abdullah. Barakallahu lak. Atau dengan kalimat khairan, semoga mendapatkan kebaikan. Yang keenam, kita dapatkan pula di dalam hadis ini tentang fihi jawazu khidmatil mar'ah zawjaha wa auladah. Ini faedah berkait dengan urusan rumah tangga juga. Pada hadis ini ada pelajaran bolehnya seorang wanita mengurusi anak-anak suaminya atau saudari atau saudara-saudara suaminya, adik-adiknya, maksudnya akhwatnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, sampai dijadikan oleh beliau dalam judul bab. Babnya berjudul, bab aunul mar'ah zawjaha fi waladih. Bab seorang wanita membantu suaminya mengurusi anak-anaknya. Bab aunul mar'ah zawjaha fi waladihi. Bab seorang wanita yang mengurusi anak-anak suaminya, bukan anak-anak dia, anak-anak bawaan suaminya, atau sebagaimana apa yang terjadi pada Jabir ibn Abdullah, dia memiliki adik-adik yang banyak, kemudian dia mencari atau menikahi seorang wanita yang bisa mengurusi mereka. Ibnu Hajar di dalam syarah Sahih Bukhari menyatakan hukumnya. Apa hukumnya? Kata Ibnu Hajar, wa hadza laysa biwajib 'alaiha. Memang ini bukan kewajiban bagi sang istri tadi, karena itu bukan urusan dia sesungguhnya dan bukan kewajibannya. Laysa biwajibin 'alaiha. Wa innama hiya min jamilil 'ishrah wa min shimati salihatin nisaa. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, memang itu bukan kewajiban dia, tetapi itu adalah ciri-ciri seorang wanita yang salihah. Shimah salihatin nisa, kata Ibnu Hajar. Itu adalah ciri-ciri wanita yang salihah. Ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun kisah Jabir istrinya mengurusi adik-adik perempuannya, kata Ibnu Hajar, tentunya kalau itu adalah anak suaminya, lebih-lebih lagi. Demikian pula, Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Beliau berkata dengan faedah-faedah tadi, dan kemudian menyatakan, wa'iyaluhu biridaha, bahwasanya bolehnya atau semestinya dia mengurusi anak-anak suaminya, biridaha, tetapi dengan keridhaan sang istri tersebut. Wa amma min ghairi ridha fala. Bahkan Imam Nawawi tegas menyatakan kalau dia tidak ridha maka tidak mengapa. Artinya misalnya dia tidak ridha mengurusi anak-anak suaminya, maka itu bukan kewajiban dia. Wallahu taala alam, demikian pendapat-pendapat para ulama tentang masalah anak-anak bawaan suami atau adik-adik perempuan suami. Apakah sang istri berkewajiban untuk mengurusi mereka? Ternyata bukan wajib. Hanya husnul isyrah, hanya kebaikan pergaulan antara suami istri, hanya sesuatu ciri wanita yang salihah, dia akan mengurusi suaminya dan juga anak-anak suaminya dan juga mungkin adik-adik perempuannya barangkali atau yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.